Yang suka lagu secangkir kopi, ini dia saya persembahkan buat Anda. Buat mas bro-mas bronya, juga bapak-bapaknya, juga semuanya yang kurang perhatian dari seorang perempuan, ini dia. Ada sebuah tebang secangkir kopi spesial buat Anda semuanya. Bapak-bapak yang kurang prihatin dari istrinya, ini ada sebuah teman secangkir kopi.